Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Syedera Lun, berita siang edisi hari ini Kamis 22 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firsa. Bendera Partai Aceh Raksasa sambut Mualim T.A. Khalid. Dua pria dicari FBI terkait bom yang tak meledak di New York. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat serukan larangan terbang di wilayah pemberontak Suriah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedralun, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf T.A. Khalid, hari ini mendaftar ke KIP Aceh. Kedatangan pasangan ini disambut dengan bendera Partai Aceh Raksasa yang dibentangkan oleh kader dan simpatisan partai tersebut di muka pintu gerbang. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Sejumlah kader dan simpatisan memegang sisi bendera tersebut untuk membentuk terowongan. Lalu Muzakir Manaf alias Mualim dan T.A. Khalid akan melewati bawah bendera tersebut dan menuju ke dalam kantor KIP untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Dari pintu gerbang menuju kantor KIP, pasangan Mualim T.A. Khalid dipayungi dengan bendera partai dan diiringi salawat badar. Mualim dan T.A. Khalid tampak mengenakan baju gamis ala santri plus surban. Di kantor KIP, pasangan kandidat disambut oleh Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi dan komisioner lainnya. Syedralun, Biro Penyidik Federal Amerika Serikat FBI mencari dua pria dan salah seorang membawa tas yang kemungkinan berisi bom yang gagal meledak di New York Sabtu 18 September. BBC Indonesia melansir, kedua pria tersebut tampaknya memindahkan peralatan peledak dari tas dan membawa kembali tas itu. Pihak berwenang berupaya untuk mengajukan pertanyaan kepada keduanya dan menemukan kembali tas tersebut. Peralatan peledak itu diduga disiapkan oleh Ahmad Khan Rahami yang sudah didakwa terkait dengan ledakan di kawasan Chelsea. Pihak penyidik sebelumnya mengatakan ada tas yang ditinggalkan di 27th Street di Manhattan, New York oleh Rahami, pria asal Afghanistan berusia 28 tahun yang sudah mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat. Syedralun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa seluruh pesawat di Suriah Utara harus dilarang terbang untuk memungkinkan penyaluran bantuan. BBC Indonesia melansir, dikatakannya serangan kemarin terhadap konvoi bantuan di dekat Aleppo menunjukkan adanya keraguan mendalam tentang keseriusan Rusia dan Suriah untuk mematuhi syarat-syarat kesepakatan gencatan senjata. Gedung Putih mengatakan pesawat-pesawat tempur Rusialah yang melakukan serangan itu, tetapi Rusia menepisnya. Kementerian Pertahanan Rusia sekarang mengatakan pesawat nirawak Amerika Serikat berada di lokasi kejadian ketika konvoi bantuan kemanusiaan diserang di dekat Aleppo. Sedalam sedikitnya 29 orang tewas tenggelam karena sebuah kapal pembawa pendatang terbalik di lepas pantai Mesir menurut pihak berwenang. Kapal tersebut, seperti dilaporkan media pemerintah Mesir, membawa sekitar 600 penumpang dan sejauh ini 150 orang sudah diselamatkan. BBC Indonesia melansir, insiden terjadi di lepas pantai Kaf al-Sheikh kemarin. Para penumpang kapal adalah para imigran dari Mesir, Suriah, dan kawasan Afrika lain yang ingin mencapai daratan Eropa. Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa para korban yang tewas antara lain orang Sudan dan berkebangsaan Afrika lainnya. Belum bisa dipastikan tujuan akhir kapal yang naas itu, namun para pejabat setempat memperkirakan ke Italia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Shedralon, sekitar 40 hakim Filipina dan beberapa warga Cina masuk dalam daftar baru yang menjadi target pembunuhan karena terkait kasus narkoba. Kompas.com melansir, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan penanganan terhadap kasus narkoba harus terus ditingkatkan. Duterte mengatakan ia akan memberikan keleluasaan kepada pasukan keamanan untuk menangani individu yang terlibat kasus narkoba, sekalipun mereka itu pejabat pemerintah. Pekan lalu, Duterte mengatakan sekitar 1.000 nama berada dalam daftar di urutan prioritas ketiga yang harus ditangani, namun jumlah itu masih harus divalidasi kembali. Shedralon, pasangan calon bupati untuk Pilkada Kabupaten Bekasi 2017, Ahmad Dhani dan Sa'adudin, sedianya akan mendaftar di KPUD Kabupaten Bekasi hari ini. Jadwal tersebut kemudian diundur menjadi Jumat besok. Kompas.com melansir, kabar tersebut dikonfirmasi anggota tim sukses Dhani, Ramdan Alamsyah. Menurut Ramdan, pasangan Dhani dan Sa'adudin mengundurkan jadwal pendaftaran ke KPUD atas saran masyarakat dan pendukung Dhani. Ramdan mengatakan pasangan Dhani Sa'adudin sudah mempersiapkan persyaratan pendaftaran sesuai aturan KPUD. Rencananya, besok setelah sholat Jumat atau pukul 13.00 WIB, Dhani dan pasangannya akan mendaftar ke KPUD. Shedralon, Brad Pitt untuk pertama kalinya angkat bicara sejak sang istri Angelina Jolie mengajukan gugatan cerai, berita yang mengguncang dunia selebritas. BBC Indonesia melansir, Jolie mengajukan gugatan cerai dari Pitt dengan alasan ketidakcocokan yang tak mungkin diselesaikan. Pengacara Jolie, Robert Offer, mengatakan, keputusan meminta cerai didasarkan pada pertimbangan keluarga dan Jolie diyakini menginginkan hak mengasuh 6 anak. Pitt and Jolie biasa dipanggil Brangelina oleh para penggemar mereka, menikah pada 2014, 10 tahun setelah bertemu ketika membuat film Mr. and Mrs. Smith. Film terakhir hasil kolaborasi Pitt dan Jolie adalah By the Sea yang dirilis pada 2015 yang mengambil tema pasangan yang mencoba menyelamatkan perkawinan mereka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Kamis 22 September 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, @serambifm. Shedralun, wassalam.